بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعْدُ. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Al-Haditsus Tsani. Hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu yang menajisinya. Akhrajahu ats-tsalatsah wa shahhahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tiga dan disahihkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, derajatul hadis, derajat hadis ini, al-hadis sahih. Sahahahu Ahmad wa Yahya ibn Ma'in wa ibn Hazm. Qala al-Albani rahimahullah, fa huwa hadithun mashhurun maqbulun indal a'immah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in dan ibnu Hazm. Berkata Al-Albani rahimahutaala, hadis ini masyhur dan diterima oleh para imam ahlul hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahur. Tahurun bi fathit ta. Fa huwa tahiru bi dhatihi al mutahhiru li ghairi. Tahur toknya di fathah, artinya suci zatnya dan bisa digunakan untuk mensucikan benda lainnya. وفي هذا الحديث فوائد. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-fa'idatul ula, annal asla fil ma'i at-tahara. Hukum asalnya air itu suci. Nah, innal ma'a tahur la yunajjisu syai. Ini mengandung faedah bahwa hukum asal air itu suci. Al faedatu atsaniyah, annal ma'a idza laqathu an-najasatu, fa taghayyara, rihuhu au ta'muhu au launuhu fa innahu najasun. Qallal ma'u aw kathra, qalla al ma'u aw kathra, air jika bertemu dengan benda najis lalu berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka air itu menjadi najis, baik airnya sedikit ataupun banyak. Jadi kalau ada air tercampur benda najis, kemudian baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, atau salah satu yang berubah, maka airnya menjadi najis, airnya sedikit ataupun banyak. Nah, al-hadithu salih, hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahiri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahiri semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh apapun. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih. Kecuali jika najis itu merubah bau, rasa dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dhaifkan oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan lafaz al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Kecuali jika berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan sebab najis yang jatuh padanya. Nah, derajatul hadis, derajat hadis ini awalul hadis sahih. Wahuwa qawluhu innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Qad sabata fi hadithi bi'ri bidha'ah al-mutaqaddam. Permulaan hadis ini sahih, yakni sabda Nabi SAW, innal ma'a la yunajjisu syai', itu yang sahih. Sungguh telah ditetapkan hadis semacam itu seperti dalam hadis bi'r bidha'ah, sumur bidha'ah yang telah lalu, yakni hadis sebelumnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Itu disebut hadis bi'r bidha'ah. Wa'ajuzuhu da'if. Wa'ajuzuhu da'if. Dha'afahu Abu Hatim. Wa huwa qawluhu illa ma ghalaba ila akhir al-hadith. Adapun penggalan akhir hadis ini, derajatnya dhaif, dhaifkan oleh Abu Hatim, yakni ucapan illa ma ghalaba sampai seterusnya hadis. Qala An-Nawawi rahimahullah Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ittafaqa al-muhaddithun ala tad'ifihi. Ittafaqa al-muhaddithuna ala tad'ifihi. Lianna fi isnadihi Rasdina ibnu Sa'din. Rasdina ibnu Sa'din. Muttafaqun ala dha'fihi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahutaala bahwa para ulama ahlul hadis sepakat hadis ini, yakni penggalan akhir hadis ini, dhaif karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Rasdin ibnu Sa'd. Ini disepakati kedhaifannya. Nah, wa naqala Ibnu Hibban fi sahihihi al-ijma' 'ala al-amal bi ma'nahu. Wa naqala Ibnu Hibban fi sahihihi al-ijma' 'ala al-amal bi ma'nahu. Namun Ibnu Hibban dalam sahihnya menukil adanya ijma' untuk mengamalkan makna hadis ini. Jadi memang tambahan illa ma ghalaba ala rifihi wa ta'mihi wa launihi atau illa intaghayyara rifuhu au ta'muhu au launuhu sampai seterusnya hadis itu memang dhaif secara sanadnya karena ada rawi yang bernama Rasdin ibnu Sa'd. Akan tetapi Ibnu Hibban menyatakan para ulama ijma' mengamalkan maknanya, ya, mengamalkan apa ini? Makna atau kandungan hadis itu, para kafir. Waqala Siddiq Hasan Khan, waqala Siddiq Hasan Khan, rahimahullah, ittafaqal ulama'u ala dha'fi hadhihi ziyadah. Lakinnahu waqa'a al-ijma'u ala madmuniha. Ittafaqal ulama ala dha'fi hadhihi ziyadah lakinnahu waqa'al ijma'u ala madmuniha. Berkata Siddiq Hasan Khan rahimahutaala bahwa para ulama sepakat tambahan dalam hadis ini dhaif, yakni ucapan illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi wa launi dhaif. Namun terjadi ijma' untuk mengamalkan kandungan isinya. Taibar kafikum. Wa fi hadhil hadis, fi hadzal hadis, wa fi hadzal hadis fawaid. Al-fa'idatul ula annal asla fil ma'i at-tahar. Pada asalnya air itu suci. Al-fa'idah tsaniyah. Annal ma' al-mutaghayyiru atau al-mutaghayyaru bin najasa. Najasun. Sawa'un kana qalilan aw katsira. Wa dalilu dhalika al-ijma'. Bahwa air yang berubah dengan sebab kemasukan benda najis itu hukumnya najis, baik airnya sedikit ataupun banyak. Dan dalilnya adalah ijma'. Ingat, dalilnya ialah ijma', bukan hadis ini. Karena tambahan dalam hadis ini yang menyatakan seperti itu dhaif secara apa ini, periwayatan. Tapi para ulama sepakat mengamalkan kandungannya, sehingga dalil pernyataan bahwa air yang berubah dengan sebab benda najis hukumnya najis, dalilnya ialah ijma'. Nah, al-hadis rabi, hadis yang keempat. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kanal ma'u qullatain." Jika air itu dua kullah, lam yahmilil khabath, maka tidak terpengaruh dengan benda najis. Wa fi lafdin lam yanjus, dalam lafaz yang lain disebutkan tidak menjadi najis. Akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibad dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Nah, derajatul hadis, derajat hadis ini, al hadis sahih, wa yusamma hadis al qullatain. Hadis ini sahih dan disebut dengan hadis al-qullatain. Wa qala al-Albani rahimahullah, Al-hadith sahih. Rawahu al-khamsah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Lima. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, aktsaru ahli ilmi bil hadis, aktsaru ahli ilmi bil hadis ala annahu hadisun hasan. Wa yuhtajju bihi, wa ajabu an kalami man ta'ana fihi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan ulama hadis menyatakan bahwasanya hadis ini hasan dan bisa dipakai untuk hujjah. Mereka pun menjawab ucapan orang yang menuduh hadis ini dengan tuduhan dhaif. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatain. Qullatain bi dhammil qaf. Tasniyatu qullatin. Wal jam'u kilalun bi kasril qaf. Qullatain qafnya di dhammah, merupakan bentuk musanna dari qullah. Biasanya qullatun, qullatani. Kalau nasab qullatan, qullataini, ya. Bentuk jamaknya ialah kilalun. Qafnya di kasrah. Qullatun, qullatani, kilalun. Taib. Wahia bisai wahia bisai sitta wasab'una so'an takriba. Dua kula itu kalau diukur dengan sok sama dengan 76 sok kurang lebih, ya, takriban. Jadi kalau ada air sebanyak 2 kullah atau setara dengan 76 sok, ya, kurang lebih lam yahmilil khabath, maka tidak mudah berubah dengan adanya najis. Al-khabath wa an-najasah al-haqiqiyah. Khabath itu artinya ialah najis yang nampak wujudnya. An-najasah wa huwa an-najasatu al-haqiqiyah. Khabath itu ialah najis yang nampak wujudnya. Taib. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, annal ma idza balagha qullatain, fa innahu yadfa'u an-najasata an nafsihi ghaliban. Annal ma' idza balagha qullatain fa innahu yadfa'u an najasata an nafsihi ghaliban. Air jika mencapai dua qullah, maka bisa menolak benda-benda najis sendirian menurut keumuman. Maksudnya kalau ada benda najis masuk ke dalam air yang berjumlah dua kullah minimal, ya, dua kullah itu, pada umumnya najis tersebut bisa diatasi oleh air yang berjumlah dua kullah itu sehingga tidak berubah. Ini pada umumnya seperti itu, ya. Kalau air mencapai dua kullah kemasukan benda najis, maka air yang dua kullah ini bisa mengatasi masalah sendiri, bisa menyebabkan benda najis yang masuk itu tidak mempengaruhinya. Itu ghaliban pada umumnya. Bagaimana kalau ternyata terpengaruh? Ternyata dimasuki oleh benda najis sedikit tapi mantap pengaruhnya, ya. Sehingga air yang dua kullah itu berubah. Apakah tetap dianggap suci ataukah berubah jadi najis? Jawab, najis. Karena hukum ini ialah ghaliban pada umumnya atau biasanya. Kalau air itu mencapai dua kullah kemudian kejatuhan benda najis, air tersebut bisa mengatasi benda najis tadi sehingga tidak berubah. Ghaliban biasanya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu dua kullah tadi tidak mampu membendung serangan benda najis sehingga berubah rasanya atau baunya atau warnanya, maka air tadi dihukumi apa? Najis. 6. Al-fa'idah tsaniyah. idza taghayyara. Al-ma'u. Idza taghayyara al-ma'u al-kathir. Binajasatin. Fa'innahu najasun. Walau kanal ma'u kullataini. Sesungguhnya air yang banyak, jika berubah dengan sebab kejatuhan benda najis, maka air tersebut najis. Sekalipun airnya mencapai dua kullah. Paham ya? Berarti yang pertama tadi faedahnya ialah, pada umumnya biasanya kalau air itu mencapai dua kullah, mempan benda najis. Ya, nah, tidak mempan benda najis. Mempan apa, teman? Mempan ya. Nah, tidak mempan istilahnya ya. Artinya tidak terpengaruh dengan benda najis. Nah, faedah yang kedua, kalau ternyata ada air yang banyak terpengaruh dengan benda najis sehingga berubah salah satu sifatnya, maka najis sekalipun mencapai dua kullah. Al-faedah tsalitsah. ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباؤهم إلى أن al-qalila minal ma'i yunajjasu bimujarradi mulaqatin najasa. Bimujarradi mulaqatin najasa. Walau lam tataghayyar sifatun min sifatihi. Walau lam tataghayyar sifatun min sifatihi. Para imam seperti Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad dan pengikut mereka berpendapat bahwa air itu kalau jumlahnya sedikit bisa najis dengan sebab berjumpa dengan benda najis. walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya. Nah, ya. Jadi, Al-Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan para pengikutnya berpendapat air itu kalau cuma sedikit kemudian kejatuhan benda najis langsung dianggap najis walaupun ternyata tidak berubah salah satu apa ini sifatnya. Wal qalil inda Abi Hanifah. Wal qalil inda Abi Hanifah huwal ladzi idza khurrikat nahiyatun minhu taharrakat annahiyatul ukhra Air yang sedikit menurut Abu Hanifah itu ialah jika ujungnya digoyang atau digerakkan, itu ujung yang lain ikut bergoyang atau bergerak. Ya, saking apa ini sedikitnya, sana goyang langsung, ya, langsung goyang. Ambal qalil inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ambal qalil inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Fama duna al-qullatain. Adapun air itu sedikit menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali jika kurang dari dua kullah. Jadi kalau kurang dari dua kullah itu dianggap sedikit. Jika kemasukan benda najis menurut mereka langsung najis walaupun gak berubah salah satu apa ini sifatnya. Nah, Wadhaba al-imam Malik wadzahiriyatu wa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية Binajid wa ghairihim minal muhakkikin ila annal ma'a la yunajjasu bimulaqatin najasah bimulaqati an-najasati malam yataghayyar ahadu awsafihi ats-tsalatsah. Malam yataghayyar ahadu awsafihi ats-tsalatsah. At-ta'mu awil laun awil rih. Nah, adapun Imam Malik, kemudian kelompok Adz-Dzahiriyah di bawah komando Ibnu Hazm dan Dawud Adz-Dzahiri, ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama dakwah salafiyah di Najd dan para peneliti yang lain berpendapat bahwasanya air itu tidak dapat dinajisi oleh benda najis kecuali jika berubah salah satu dari tiga sifatnya: rasa, warna, atau baunya, ya. Sedikit atau banyak. Nah, kalau yang tadi, kalau sedikit berubah atau tidak najis aja, ya. Nah, barfiku wahada wa rauj, dan pendapat inilah yang rauj. Wallahu ta'ala a'lam. Faidah, faidah majlisu hayati kibar ulama bis Saudiyah, qarar majlisu hayati kibar ulama bis Saudiyah annal miyah al mutalawwithata, annal miyah al mutalawwithata dengan ta, ya, al mutalawwithata bin najasati idza ulijat, pakai ain, idza ulijat biwasitati alwasaili alfanniyati, idza ulijat biwasitati alwasaili alfanniyati thumma zalat minha an-najasatu, thumma zalat minha an-najasatu فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِسْتِعْمَالُهُ atau فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِسْتِعْمَالُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِسْتِعْمَالُهَا فِي إِزَالَةِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَارِ Bathi Nah, jadi majlis hay'ah kibar ulama di Arab Saudi menetapkan bahwa air yang tercampur benda najis jika disteril, nah, ya, jika disteril dengan alat-alat modern yang canggih, kemudian najisnya hilang, kemudian najisnya hilang, maka air tersebut bisa dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis. Misalkan air comberan, isinya kotoran, ya kencing macam-macam. Najis apa enggak? Najis. Maka jika disteril dengan alat yang canggih, kemudian kenajisannya hilang, airnya jadi apa ini? Murni kembali, bening, baunya segar, nah, rasanya juga segar, nah, semua sifat-sifat najisnya hilang, rasa najisnya hilang, bau najisnya hilang, warna najisnya hilang, kembali steril, murni, ya, maka air tersebut bisa dipakai untuk apa ini? Menghilangkan hadas dan najis. Apakah bisa? Oh, bisa. Sekarang canggih, ya. Nah, jadi warna airnya itu sudah hitam campur coklat. Kok bisa jadi jernih? Oh, ya. Baunya terus nggak karu-karuan, busuk. Kok jadi segar? Ya. Rasanya asalnya itu pahit-pahit. Kecut. Nah, kok bisa segar? Nah, ya karena memang disteril dengan apa ini? Al-wasail al-fanniyah. Ya, alat-alat canggih, modern. Maka air tadi berubah menjadi suci kembali. Bisa dipakai untuk apa ini? Membersihkan hadas dan najis. Nah, barakallahu fikum. Adapun kelanjutan hadis ini hadis yang kelima, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Adapun pertanyaan dua kula itu berapa liter, insyaallah nanti saya jawab pada pertemuan berikutnya. Mau saya cek kembali, ya, ukuran liternya, ya. Nah, karena untuk menyamakan antara sok dan liter butuh ukuran, ya. Terjadi beberapa perbedaan dalam masalah ini, sehingga insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jika tidak lupa, ya, insya Allah dua kulah itu berapa liter, supaya kalian bisa apa ini, menggambarkan airnya itu seberapa, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.